Dan jika kalian menghukumi berbagai permasalahan yang terjadi di kalangan manusia, hendaknya kalian menghukuminya dengan hukum yang adil. Ayat ini dijelaskan oleh para ahli tafsir adalah terkait dengan waliul amr. Karena yang bisa mengambil hukum, menyimpulkan hukum dan menentukan vonis dari berbagai urusan rakyat adalah pemerintah. Ini dalil yang menguatkan pendapat pertama yang menyatakan ulil amri bermakna al-umar. Pendapat kedua menyatakan bahwa ulil amr di situ bermakna al-ulama. Al-ulama. Kalau yang pertama apa? Al-umara. Yang kedua al-ulama. Pendapat ini, penafsiran ini juga dinukilkan dari sahabat Ibnu Abbas. Jadi kita punya kesimpulan bahwa sahabat Ibnu Abbas, mufassirul Quran, menafsirkan kata-kata ulil amri dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha athi'ur rasul wa ulil amri minkum dengan dua penafsiran sekaligus, yaitu al-umara dan al-ulama. Taatlah kalian kepada Allah dan kepada Rasulnya dan kepada ulil amr. Siapa ulil amr? Al-umara dan al-ulama. Dua penafsiran. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Dalil yang dijadikan sebagai dasar penguat makna kedua, yaitu makna ulil amri dengan tafsir ulama, adalah ayat ke-83 surat An-Nisa. Sama-sama di surat An-Nisa. Ayat ke-83 surat An-Nisa. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Walau radduhu ila ar-rasul wa ulil amri minhum la'alimahu alladziina yastanbitunahu minhum." Ayat ini maknanya, jika datang kepada mereka berita, baik berita yang menjanjikan keamanan dan kesejahteraan bagi keumuman umat, bagi rakyat, keumuman kaum muslimin, atau berita dan informasi yang berisi ancaman yang menakutkan kaum muslimin, mereka terburu-buru untuk menyebarkannya. Walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri. Perhatikan kata-kata ini. Kalau seandainya mereka mau mengembalikan permasalahan tersebut kepada rasul dan ulil amri, la'alimahu alladziina yastanbitunahu minhum. Pasti pihak-pihak yang dapat beristinbat, istinbat hukum, agama, berijtihad untuk menentukan kesimpulan hukum dari sebuah permasalahan yang menimpa umat, apakah ini boleh ataukah tidak boleh, halal ataukah haram, mubah ataukah makruh, dikerjakan ataukah tidak dikerjakan, siapa yang bisa beristinbat hukum? Tidak lain adalah para ulama. Ayat ke-83 ini dijadikan sebagai dalil penguat penafsiran kata-kata ulil amri bahwa bermakna al-ulama. Ala kulli hal, bahwa dari sini kita menyimpulkan bahwa makna kata-kata ulil amri bisa bermakna dua hal ini tadi, al-umara dan al-ulama. Maka dari itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dari ayat ke-59 surat An-Nisa ini kita menyadari dan mengetahui tentang kewajiban untuk taat kepada waliul amr. Hal ini dipertegas oleh adanya dalil-dalil dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ikuti dengan seksama. Hadis yang pertama yang bisa disebutkan dalam majlis ini adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibni Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "As-sam'u wat-tha'ah 'ala al-mar'i al-muslim fi ma ahabba wa kariha." Sikap mendengar dan taat wajib terhadap setiap pribadi muslim, baik dalam urusan yang dia sukai ataupun dalam urusan yang dia tidak menyukainya. Ini dalil pertama, wajib terhadap setiap pribadi muslim untuk mendengar dan taat kepada pemerintahnya. Dalil yang kedua adalah hadis Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga para muhaddithin yang lainnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu hari memanggil para sahabat. Qala da'ana an-nabi sallallahu alaihi wasallam fabay'nahu fakana fi ma akhadha alaina an bay'nahu 'ala as-sam'i wat-tha'ah fi man shatina wa makrahina wa usrina wa yusrina wa atharatin 'alaina wa an la nunazi' al-amra ahlahu illa an taraw kufran bawaha 'indakum min Allah fihi burhan. Kata sahabat Ubadah bin Shamit, suatu hari Nabi memanggil kami, maka kemudian kami berbaiat kepada Rasul janji sumpah setia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hal. Di antara poin yang kami berbaiat padanya adalah kami berjanji berbaiat untuk selalu mendengar dan taat kepada penguasa kami, baik dalam kondisi kami bersemangat melakukan ketaatan tersebut ataupun dalam kondisi kami sedang bermalas-malas. Kami tetap diperintahkan untuk melakukannya, baik dalam hal yang sulit maupun yang mudah. Wa asaratin alaina, dan kami diperintahkan untuk tetap mendengar dan selalu taat kepada pemerintah di saat pemerintah tersebut selalu mengedepankan kepentingan dirinya di atas kepentingan rakyatnya, tidak memberikan hak-hak rakyatnya, tidak menunaikan hak-hak warganya. Kami diperintahkan oleh Nabi untuk tetap mendengar dan taat. Walla nunazi'al amra ahlahu, dan untuk kami ini juga tidak mencabut ketaatan kami kepada pemerintah, tidak kemudian melengsarkan pemerintah kami karena sebab tadi. Ini adalah baiat yang diucapkan oleh para sahabat sebagai janji setia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini berlaku sampai hari kiamat nanti. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Wa'il bin Hujr, qala sa'ala Salama bin Yazid al-Ju'fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Wa'il bin Hujr menceritakan bahwa ada salah seorang sahabat bernama Salamah bin Yazid al-Ju'fi. Salah seorang sahabat bernama Salamah bin Yazid al-Ju'fi bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqala ya nabi Allah, ara'aita in qamat alaina umara yas'alunana haqqahum wa yamna'unana haqqana fama ta'muruna. Wahai nabi, apa pandangan engkau, apa nasihat engkau dan bimbingan engkau kalau ternyata berkuasa di atas kami ini pemerintah-pemerintah yang mereka selalu menuntut kepada kami hak-hak mereka. Selalu menuntut kepada kami untuk menunaikan hak-hak mereka. Sementara di waktu yang sama, mereka penguasa kami itu, wahai Rasul, mencegah dan menghalangi hak-hak kami tidak ditunaikan. Hak kami sebagai rakyat tidak ditunaikan, wahai Nabi. Apa nasihat engkau, wahai Rasul? Melihat keadaan ini, qala fa'arada anhu thumma sa'ala, fa'arada anhu thumma sa'alahu, fa'arada anhu thumma sa'alahu. Kemudian ketika orang ini selesai mengucapkan pertanyaannya, Rasulullah berpaling, tidak menghiraukan. Maka sahabat barakallahu fikum Salamah bin Yazid mengulangi kembali pertanyaannya, wahai Rasul, apa pendapat engkau, apa nasihat engkau jika begini dan begitu? Rasulullah berpaling lagi sampai yang ketiga kali. Di saat yang ketiga kali itu, qala fajadabahu al-Ash'ats bin Qais. Sahabat yang ketiga bernama Al-Ash'ats bin Qais menarik sahabat Salamah bin Yazid. Maksudnya, kamu jangan memaksa bertanya seperti itu. Ditarik. Tetapi Nabi sudah mendengar pertanyaan itu dan beliau menjawab. Kenapa Rasulullah sempat berpaling sebanyak tiga kali? Menunjukkan bahwa permasalahan ini sangat serius dan sebenarnya Nabi sering mengingatkan. Nabi sudah berulang kali mengingatkan. Nah, kemudian Rasulullah menjawab, isma'u wa ati'u, fa innama 'alaihim ma hummilu wa 'alaikum ma hummiltum. Tetaplah kalian mendengar dan taat, yakni kepada pemerintah yang seperti tadi yang kalian sebutkan, pemerintah yang selalu menuntut dari rakyat untuk menunaikan kewajibannya dan memberikannya kepada pemerintah, atau pemerintah yang di waktu yang sama selalu menghalangi untuk menunaikan hak-hak rakyatnya. Tetaplah kalian mendengar dan taat kepada mereka. Karena sesungguhnya hanyalah mereka, para pemerintah itu tadi, akan menanggung beban dosa perbuatan mereka sendiri. Mereka sendiri menanggung beban dosa perbuatannya. Dan kalian sebagai rakyat akan menanggung beban dosa dari tugas-tugas yang kalian lalaikan. Masing-masing sudah ada beban tugasnya, maka jalani tugas tersebut. Rasulullah tidak lebih dari ucapan ini. Rasulullah tidak kemudian menyatakan, tuntutlah terus hak-hak kalian, kritisi pemerintah kalian, berdemolah kalian, keluarkan kekuatan kalian untuk menuntut pemerintah kalian menunaikan hak-hak warganya. Nabi tidak pernah membimbingkan yang seperti itu. Tetapi tetap Nabi berucap dan hanya berucap, isma'u wa ati'u. Tetaplah kalian mendengar dan taat. Fa innama 'alaihim ma hummilu. Hanyalah mereka itu diberi beban tugas yang telah ditugaskan kepada mereka, dan itu tanggung jawab mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alaikum ma hummiltum, dan telah dibebankan kepada kalian beban tugas yang kalian dimintai pertanggungjawabannya nanti. Ikhwani fiddin, para hadirin yang saya muliakan, perhatikan baik-baik beberapa hadis yang baru saja kita dengarkan. Betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan yang mendinginkan suasana, menjadikan suasana itu sejuk dan kondusif. Dan ini adalah bimbingan Nabi. Nabi tidaklah berkata kecuali wahyu. Dan Nabi itu sayang kepada umat ini melebihi sayangnya kita sendiri terhadap diri kita. Mari kita dengarkan beberapa hadis berikut ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Satakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihadyi wa la yastannuna bisunnati." sungguh akan muncul sepeninggalku nanti para penguasa yang mereka tidak mau menjadikan petunjukku sebagai petunjuk bagi mereka di dalam memimpin negaranya. Penguasa, kata Rasulullah, la yastannuna bi sunnati, tidak mau menjadikan prinsipku sebagai prinsip mereka. Apa prinsip dan bimbingan Rasul? Tidak lain adalah syariat Islam. Tidak lain adalah syariat Islam itu adalah bimbingan dan prinsip Rasul. Kata Nabi, akan muncul nanti penguasa yang kesimpulannya mereka adalah penguasa yang tidak mau menjadikan syariat Islam sebagai prinsip mereka. Coba perhatikan baik-baik, karena ini sangat berkaitan dengan kondisi kita di zaman ini. Ikutilah bimbingan Rasul, pasti kita akan selamat. Jangan sekali-kali menyelisih bimbingan Rasul dan mengedepankan logika atau cara-cara yang datang dari musuh-musuh Islam. Pasti kita akan hancur dan binasa. Kemudian Rasulullah melanjutkan beritanya. Wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin. Dan akan muncul di tengah-tengah penguasa tadi para kaki tangan pembisik-pembisik yang mereka itu kalbunya adalah kalbu syaitan fi jismani insin, yang berada di dalam tubuh manusia. Subhanallah, pemerintahnya, penguasanya tidak mau menjadikan syariat Islam, syariat Rasul sebagai prinsip dan syariat negaranya. Di sisi lain muncul para kaki tangan dan pembisik-pembisik penguasa, penasehat-penasehat penguasa yang kalbunya, kata Rasulullah, sekali lagi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalbunya itu adalah kalbu syaitan, berada di dalam tubuh manusia. Kalau kalbunya adalah kalbu syaitan, apa mungkin dia akan memerintahkan umat kepada yang ma'ruf? Apakah mungkin dia akan mencegah umat dari perbuatan mungkar? Jawabannya sebaliknya. Karena syaitan itu ya'muru bisu'i wal fahsya. Syaitan itu selalu memerintahkan kepada perbuatan jahat dan perbuatan keji. Perhatikan baik-baik bimbingan Rasul. Nah, dan bagaimana jawabannya? Bagaimana jalan keluarnya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh sahabat Hudzaifah, "Ya Rasulullah, madza asna' in adraktu dzalik?" Wahai Nabi, apa yang aku akan lakukan? Sikap apa yang akan aku ambil ketika aku mendapati pemerintah atau penguasa yang seperti itu kondisinya? Anti syariat Islam. Tidak mau menerapkan syariat Islam. Para pembisiknya dan kaki tangannya, pendukungnya adalah orang-orang yang kalbunya adalah kalbu syaitan. Apa nasihat engkau wahai Nabi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala tasma' wa tuti'ul amir. Tetaplah engkau wahai Hudzaifah mendengar dan taat kepada pemimpinmu, penguasamu. Wa in daraba dhahrak wa akhadha malak fasma' wa athi'. Walaupun penguasamu itu tadi sampai mencambuk punggungmu dan merampas hartamu, mencambuk punggungmu, menghalangi kamu untuk berbuat baik, merampas hartamu, kebunmu, perdaganganmu, pertanianmu, dan seterusnya, maka tetaplah kamu wajib untuk tetap mendengar dan taat kepada pemerintahmu. Ya subhanallah, bimbingan yang menyejukkan, yang saya yakin kalau rakyat muslim mengamalkan bimbingan Rasul ini, sungguh musuh-musuh Islam, Yahudi dan Nasara, yang para intel mereka dari badan intelijen mereka berkeliaran di negeri ini mencari kelemahan-kelemahan muslimin di negeri Indonesia ini, mereka tidak akan mendapatkan celah sedikit pun. Kalau umat dan rakyat ini menjalankan bimbingan Rasul, tapi sayang, umat cenderung selalu menengok ke arah barat, menengok ke negeri kafir, melihat bagaimana sikap mereka terhadap pemerintahnya. Ketika mereka suka berdemo dan mengeluarkan massa dalam menuntut hak-haknya, kita muslimin ikut-ikutan meniru. Sebenarnya itu bukan akhlak kita pun sebagai bangsa Indonesia, apalagi kita sebagai muslimin. Para hadirin yang saya muliakan, mengingat umat Islam sebagiannya telah lupa dengan bimbingan Rasul ini, sebagian yang lainnya justru terang-terangan mengabaikannya dan menolaknya, di saat itu terjadilah kondisi yang sangat lemah di tengah-tengah muslimin. Umat Islam dan negara muslimin, karena kondisi yang lemah, rakyat yang sulit diatur, rakyat yang cenderung selalu menuntut haknya, menuntut kebebasan, rakyat yang cenderung maunya dituruti hawa nafsu mereka, di saat seperti itu sangat mudah bagi Yahudi dan Nasoro untuk menyetir negeri ini dan negeri-negeri muslimin lainnya. Mari kita tengok hadis berikutnya sebagai bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dan yang selainnya, antara lain adalah Imam Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah, dari sahabat yang mulia Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Dari sahabat Adi bin Hatim, qala kulna ya Rasulullah, ma nas'aluka an ta'ati man ittaqa, walakin man fa'ala wa fa'al, wa zakara syarra. Wahai Nabi, kami ini bertanya kepada engkau tentang kewajiban taat kepada penguasa. Namun yang kami tanya bukanlah kewajiban taat kepada penguasa yang bertakwa, yang selalu beribadah, jujur, adil, sportif, menegakkan syariat Islam. Bukan itu yang kami tanya, wahai Nabi. Maksudnya kalau yang seperti itu sudah jelas. Ayatnya dan hadisnya jelas. Walakin man fa'ala wa fa'al. Tetapi yang kami tanya, wahai Nabi, adalah tentang pemerintah yang berbuat begini dan begitu. Kemudian disebutkan berbagai kezaliman dan kejahatan pemerintah di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memang Nabi itu adalah pemimpin sejati. Pemimpin yang sayang kepada umat. Seorang Rasul yang diutus sebagai bentuk rahmat. Sebagai bentuk rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada seluruh alam ini. Apa jawaban Nabi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ittaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Takutlah kalian kepada Allah. Diingatkan para penanya dengan takwa Allah. Diberi peringatan untuk mereka bertakwa kepada Allah. Kalau mereka diingatkan dengan kata-kata ittaqullah, itu faham apa makna ittaqullah. Lengkap. Kalau kita harus dirinci, harus diadakan kajian dulu. Diadakan kajian-kajian intensif untuk mengerti apa makna ittaqullah itu. Tapi mereka para sahabat memang orang-orang yang berilmu. Nabi menyatakan ittaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Wasma'u wa ati'u. Dan tetaplah kalian mendengar dan taat kepada penguasa kalian. Yang seperti itu tadi. Para hadirin yang saya muliakan, itulah beberapa bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bimbingan Nabi yang mulia, yang barang siapa mentaatinya dan mengikutinya, menerapkannya, maka pasti dia akan sukses selamat di dunia dan di akhirat nanti. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Namun ketika kita sudah memiliki kecenderungan untuk enggan beramal dengan nasihat Nabi, mengikuti emosi kita, hawa nafsu kita, logika kita di atas bimbingan Rasul, maka sungguh kita terancam untuk binasa. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Berhati-hatilah, waspadalah orang-orang yang selalu menyelisih perintahnya. Kata Imam Ibnu Katsir, apa maksud dari kata-kata an amri? Yakni dari perintahnya. Qala ay amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhi huwa sabiluhu wa minhajuhu wa syari'atuhu wa tariqatuhu wa sunnatuhu. Waspadalah orang-orang yang selalu menyelisih perintah Rasul, yakni prinsip Nabi, sunnah Nabi, syariat Nabi dan perintahnya. Antusi bahum fitnah, akan menimpa kepada mereka fitnah. Nah, au yusi bahum azabun alim, atau akan menimpa kepada mereka azab yang pedih. Kata ahli tafsir, ai fid dunia, azab yang pedih di dunia dengan berbagai bentuk. Adanya termasuk penguasa yang mereka katakan sebagai penguasa yang zalim. Itu adalah sebagai akibat ketika rakyat menyelisihi Rasulullah, ketika rakyat cenderung menolak bimbingan Nabi dan mengedepankan emosi, hawa nafsu dan logikanya, atau cara-cara yang datang dari kaum kuffar. Dengan beberapa keterangan lagi tadi yang kita dengarkan bersama, ada beberapa kesimpulan yang bisa kita simpulkan. Yang pertama adalah bahwa ketaatan rakyat terhadap pemerintahnya adalah suatu kewajiban yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang kedua, bahwa ketaatan kepada pemerintah dan penguasa muslimin tidak hanya berlaku untuk pemerintah yang bertakwa, yang jujur, adil, dan menerapkan syariat Islam saja. Tetapi juga berlaku ketaatan itu dan masih berlaku walaupun kepada pemerintah yang tidak menjalankan syariat Islam, pemerintah yang tidak berbuat adil, pemerintah yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana dalam keterangan beberapa hadis yang kita dengarkan bersama. Kemudian, beberapa perintah tadi, baik dari Al-Quran maupun dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dirinci dari beberapa keterangan yang lainnya. Dan ini sekaligus sebagai bentuk penjabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para ulama tentang bagaimana sikap seorang muslim terhadap penguasanya. Di antara rincian-rincian hukum tersebut, antara lain adalah bahwa ketaatan kepada penguasa yang digambarkan dalam beberapa ayat atau dalam ayat dan hadis-hadis yang kita dengarkan bukan berarti atau bukan bermakna bahwa kita tidak memberikan atau menyampaikan nasihat dan teguran pada pemerintah yang berbuat pelanggaran